tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertua. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertua. Pinang muda di belah dua. Gunung Gerinci gunungnya tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertua. Wahai orang muda, nak berkawan jangan bertua. Udang sama udang kering di atas batu. Bujang sama bujang, orang tua pun mau tahu. Pinang muda di belah dua. Gunung Gerinci gunungnya tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuah. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuah. Pinang muda di belah dua. Gunung Gerinci gunungnya tinggi menjulang. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuah. Wahai orang muda, nak berkawan jangan berbuah. Gondong sama gondong, buah gondong di pinggir kali. Gondong sama gondong, ada gondong di pinggir kali. Ngapain ya?